استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام الوصول ومأمور برحمة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أرواح جميع أهل بيته الكرام الصحابة القرب والتابعين وتبعي التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنين البغدادي وسيدنا الشيخ محمد عبد الجابر الجيلاني ثم إلى رسول الله محمد عبد الجابر المسلمان المدني نوره مولانا وجدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري كلام طيب الشيخ محمد كشف الأنوار بن جي إسماعيل البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق أهلنا أجمعين ثم إلى أرواح جميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من وتعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن المتقشر بالرحمة المغفرة وينعم علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلمهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا بفضله وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى الخاتمة وشفاء الحاجة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئات وصحة كاملة وعافية كاملة لأهل كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت خير الدفع عافية وأن الله تعالى ليعذبنا وإياهم في الدنيا وبالبرزخ وفي القيامة ويرحلنا وإياهم أجمعين برحمته وكرمه جنة الفردوس بغير حساب على جنية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة إياك نعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لكل رب كتب ويكتب على دلال الداهرين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ثم إذا عرفت النوم فاقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلا يعقلون فإن فيها منافع كثيرة منها أنها تعينك على حفظ القرآن وأنك لا تنسى ما حفظته من ذلك فلازمها كلما أردت النوم في أي وقت كان بليل أو نهار kemudian apabila engkau menghendaki guring maka lebih dahulu baca akan ayat di dalam suratul Baqarah ayat 164 bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardi wa khilafil layli wan nahari والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Surah Baqarah ayat 164. Apabila ikan hendak guring baca dulu nang itu. Maka bahwasanya di dalamnya beberapa manfaat yang sangat banyak di antaranya. Bahwa ia membantu akan engkau atas mahafal Quran sahotaman. Dan tiada lagi engkau lupa akan hafalan-hafalan itu. Maka engkau lazimilah membaca itu setiap ikan hendak guring baik malam atau siang. Memang kita biasakan guring tuh malam, kalau siang tuh tidur. Bujur kah? Jadi kalau hendak malam guring, baca dulu ayat tadi. Karena siang hendak tidur, pulang baca. Insya Allah, Quran itu hafal sebukuan dan kada hilang hafalannya. وليكن من وردك عند النوم سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة dan hendaklah ikam membaca hendak guring subhanallah 33 kali walhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali. Jadi cara membacanya subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali diulangi. Allahu Akbar 33 kali. Wa taqulu dan engkau sambungi ba'daha sesudahnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Sekali. Kalau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 33 kali 3 99. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Itu handak guring juga sesudah inna fitri. Falazim hada, maka lazimi olehmu akan wiritan nang handak guring ini. Wal hadara min anta terukahu, jangan ikam tinggal-tinggal akan dia. Au tawfula atawa ikam lengah kada ingatan. Aw yaghlibaka alaihin naumu atawa ikam dikalahkan oleh guring sehingga kada tabaca. Jangan ya, biar sambil mengantuk baca juga. Minta artinya tah. Nang mana? Nang 33 lawan sekali ini. Jangan sampai kada tabaca hendak guring. Karena rugi benar. Fa inna fihi, maka bahwanya padanya, pada nang hazan ini, nang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, dalam nasir kalam al-Qur'an qadilati sekali, itu di dalamnya minal manafi'il karimati wal fawaidil azimah manafi'ah wa fawaidala tuhsah, daripada manfaat-manfaat yang mulia dan faedah-faedah yang bersangatan besar, yaitu beberapa manfaat dan faedah yang tidak bisa dihinggakan dari banyaknya. Tapi jangan lupa nang semalam, setiap amalan-amalan nang timbul dari ilmu, jangan lupa hakikatnya musta'inan billah semalam, pertolongan Allah. Jangan kada ingatnya tuh pertolongan Allah supaya ikhlas. Jadi membaca innafinya ingatakan musta'inan billah tadi. Ingatakan itu adalah bantuan Allah. Subhanallahnya pertolongan Allah 33 kali. Allahu alhamdulillah. Baitu pulang Allahu akbar la ilaha illallah syarikalah. Ingatakan pertolongan Allah semuanya itu di dalam apa wiritan-wiritan. Jangan kada ingat, apabila lupa lawan pertolongan Allah, timbul ujub kena. Apabilanya ujub, lalu riya. Apabilanya riya, lalu takabur. Apabilanya takabur, pas jadi iblis. Wa qul aidan dan sambungi pulang. Jadi jangan anu nih lah, guring nih, jangan langsung, jangan ada wiritan nak guring. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penutupnya, bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? Ihda wa ishrina marratan indan naum. 21. Nah. Amun labih pangjar sombong banget. Kita baca-baca belum. Lamun kurang pangjar. Itu anak kunci lawang kan. Berigit kelak. Amunnya kurang rigitnya mau lah terbuka. Lamun dilabihi pak. Ah jadi pas-pasannya 21. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Napa pulang nih? Fa innaha amanun minas sarafi wal harafi wal gharafi. Maka bahwasanya diamankan Allah si pembaca itu daripada kemalingan. Kada mau kehilangan. Wal harafi kada mau kagusangan. Aja rumah orang ke kagusangan, rumah sorong kada. Dengarkan pendeknya, rumah orang kagusangan, rumah sorong kada. Lagi sekali, rumah orang kagusangan, rumah sorong kada. Lamun berataan membaca pang, bismillahirrahmanirrahim 21 kali, sabarataan kada denang kagusangannya. Entah. Ya kan? Jadi kada uyuh pemadam. Ini anak guring menonton Kemos langsung ke guring mengaruh TV-nya aja kada mati. Cucuk aja mun TV-nya diangkat maling. Cucuk aja mun listrik konslet lalu kebakaran. Menang kada bacaan jua anak guring. Hah? Sekali bermimpi pulang diberak nyari hantu. Oh, kuriak. Apa mun kada bebaca anak guring? Wal gharaqi. Nah, itu aman daripada kakaraman. Nah, kebanjiran. Nah, aja nang kaya apa aja rumah sorong kada mau napa? Kada mau karam. Kada mau karam. Umma idza staiqadta fa'ti bil azkaril waridati fi dzalika. Kemudian apabila ikam bangun dari guring, maka hendaklah ikam mendatangkan bacaan-bacaan nang datang dari Rasulullah SAW pada waktu bangun guring. Fa inna mulazamataha, lamun ikam mengakali membaca bacaan nang dibaca Nabi sesudah bangun guring, mimma yurisu atawa yuwarithu husnal khatimah wal mauta ala syahadah. Maka bahwasanya apabila bangun guring bacaan-bacaan nang diambil daripada Rasulullah itu memastikan husnal khatimah dan waktu mati membaca syahadah. Allati hiya unwanus sa'adah, yang membaca syahadat itu adalah tandanya orang masuk surga. Napa tadi amalannya? Wa minha sabahagiannya bangun guringnya membaca antaqra'a, bahwa engkau baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa khilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka wa qina adhaban nar. Kenapa membaca itu orang bangun guring? Hah? Ila akhir surati Ali Imran, sampai akhir surah Ali Imran. Jadi mulai ayat 191 sampai ayat 200. Pamulaannya inna fi khalqis samawati wal ardi. Pahabisannya adalah fansurna alal qaumil kafirin. Pemulaannya inna fi khalqis samawati wal ardi. Pahabisannya fansurna alal qaumil kafirin. Jadi 191 sampai 200 surahnya Ala Imran. Inna fi khalqis samawati wal pamulaan sampai kafirin. Kenapa jadi sidin kada menyambat ayatnya lah ila akhirin intinya? Karena sidin sudah menyuruh semalam. Ujar sidin Quran dihafal sembukuan. Ini kada salah sidin lagi. Waliyakun min adabika fi akhdil ilmi. Ikhlasun niyati fi talabi. Dan wajib adab-adab engkau pada menuntut ilmu. Adab nang wajib yaitu ikhlasun niyati fi talabi. Membersihkan tujuan pada menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu itu tujuannya bersih. Jangan kotor. Bersih nang apanya? Lillahi wadaril akhirat. Pertama niatnya karena Allah. Nang kedua dapat rumah nang bagus di negeri akhirat. Napa tak? Rumah nang bagus surga. Jadi sah jaku menuntut ilmu karena Allah dan supaya masuk surga. Itu niatan menuntut ilmu. La li gharadin akhara. Jangan sekali-kali ada maksud nang lain dari dua tadi. Contohnya nang lain, nang ditangati, nang jangan diniatakan menuntut ilmu. Min tawassutin bainan nasiril hukumati. Daripada berada di tengah-tengah masyarakat supaya menjadi hakim. Nang komplit maknanya. Janganlah menuntut ilmu niatan supaya bapangkat. Jelas. Nah ini nang diputusakan oleh Nahdlatul Ulama di Situbondo. Waktu muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo, iya. Kembali kepada khitah nang asli. Itu maksudnya. Fa inna fi dzalika, maka di dalam memegang jabatan. Orang alim ada bisi jabatan. Al-khotorul azimah. Al-khotoratu isimnya inna. Ada nang fi dalika khobar muqaddam. Jadi fa inna fi dalika al-khotorul azimah. Maka bahwasanya kalau kita sudah alim lalu berpangkat, bahayanya bersangatan besar. Walau lam yakun illa qauluhu ta'ala, jikalau tidak ada ayat yang mencegah kita mencari pangkat di dunia sini. Kada ada dan yang mencegah itu kecuali sebuting nang ini nah, cukup aja kita kada wani berpangkat. Nah, pagarang ayatnya yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 45 bunyinya fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati zamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Fala takhshawun nasa min idhari ma indakum min nahti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal rajmi wa ghairiha wakhshawni ay fi qitmanihi wala tashtaru ay wala tastabdilu bi ayati zamanan qalilan minad dunya ta'khudunahu ala qitmaniha wa man lam yahkum bima anzalallahu min dhalik fa'ulaika humul kafiruna bihi. Itu tafsir kalah. Fala takhshawun nasa, hai ulama-ulama, janganlah kamu takut akan manusia daripada menyatakan kebenaran. Jangan kamu takut akan manusia menyampaikan kebenaran. Memang kalau yang benar disampaikan banyak musuh. Jangan takut. Nang benar kita sampaikan, walau. Kayak bini kita salah, kita padahal ikam umanya salah nangka itu. Lalu sariknya, limbahnya sarik, mengadu apa non abahnya, mintuan. Abahnya nepelang umpat lawan bini, ngaran anak sijin, dibantu sijin ya. Sebab biasa orang tua itu berpikirnya menghitung. Lamun sama dengannya gasan ke anak cucu unda juga, bismillah. Lamun cagar ke anak cucu orangnya kena mau. Nah, itu penghitungan orang dunia. Orang dunia ini hitungannya minta mencagar ke anak gua unda juga, ayo aja. Mencagar ke lain, minta kali anak itu hitungan orang dunia. Urang nang pedagang-dagang nang macam-macam tu nah hitungannya kasih tetap bang. Inya mau melapas apapun dilapasnya, tapi akibatnya kena kayak anak cucunya juga. Namun cagar ke lainnya kena mau berpikir dulu. Nah, menyampaikan yang benar itu jangan takutan lawan min tuha. Kalau itu deh bini salah, kita padahkan laporan mintuah, jangan takutin. Namun inya bini melaporan mintuah empat orang bini. Jangan mintuah unda kada terima. Nyawan kaya turun unda kuda. Amun kada terima, ambil anak pian. Ada aja sarah lagi mahadam. Mau tertawa. Alhamdulillah aku tadi diperiksa oleh profesor doktor. Tadi memeriksa yang ikam hendak datangan mulai tahun bulik-bulinya dari bermotor ke Surabaya. Alhamdulillah aku kadang makan obat jantung lagi, jantungku alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Jadi umpama motor ditakun ya asalnya rusak, datang muncir si Sarah, baik motorku dasar muncir cantik. Aku mesem nang kaya ini kena, ujar Sarah. Pagat jantung wanita ya. Kada abah semingguan ikam lah, bakas itu matanya Sarah, bakas hadapan Sarah pulang, ke kiri Sarah pulang. Ada apa? Ih sekalinya datang orang nih. Sekali dibuat orang nih kam, gambar abah baduan pun di surat kabar. Lalu judulnya sih kok, anu aja, guru sekumpul. Judulnya guru sekumpul, menuntun Sarah Azhari. Judulnya, guru sekumpul menuntun Sarah Azhari. Judul itu hadirinnya dusta. nang bujur minto sarah bapingkut di tangan abah. Lamun abah menuntun sarah itu dusta. Jadi nang tukang tulis itu nabah dusta. Lawan hendak gambar abah berdua sarah di surat kabar ada minta izin. Nah itu tak supaya masyarakat tahu. Supaya masyarakat tahu. Sangka nikam karena Mbak Ijen membuat gambar aku di situ. Sangka nikam Mbak Ijen karena membuat berita aku kada Mbak Ijen. Dan si ampun dirinya si sarahnya kada senang. Nah itu tak supaya kamu tahu. Jangan takut lawan mintuha. Apabila bini salah, tetap padahkan salah. Mun dilaporkannya lawan mintuha, mintuha umpat penyak, lalu kada terima. Ujar mintuha, anak bunda, bunda bawa burik. Biar. Ada aja gantinya pun. Pala taksaunas. Jadi kalau orang yang berpangkat tuh harus tegas. Harus tegas. Jangan takutan menyampaikan yang benar. Gara-gara. Namun aku menyampaikan yang benar dan bini aku kada dibarinya lagi. Ini ada kisah ikan. Jantara lala kisahnya tak adakah jantara lalanya bisa ada sekotak saban kalian arisanayan jantara lala nang bacurai pantun tuh mesti ada bepantun mendoakan guru sekumpul. Jadi kisahnya aja bini-bini nih non laki-laki ujar nang laki ikam ni umanya kalau di hadapan nang kaya bintang pelang masalah ikam umanya kalau dilihat di belakang kaya bintang pelang dilihat di sebelah kanan kaya bintang pelang di sebelah kiri pulang dilihat kaya bintang pelang juga. Tapi kalau dilihat berhadapan pas arwah nini tuha artinya. Ujar nang bini, ay, jangan menghina aku ikam, kalau kada kubari. Nah, meminta. Ujar nang laki, kada dibari apa? Nasi. Oh, ini tuh kah, ujar nang laki. Demati kok kalau kada dibari apa kah? Oh, ya. Jadi jangan takutkan kada dibari bahu nasi. Kalau siapa nang salah, tetap salah. Bisa. Kayak imam telah membaca ayat salah ditagur subhanallah ditagur jangan kada menagur-nagur kenapa aja kada ditagur imam salah kalau katulah apabilanya salah tagur aja tapi menagurnya subhanallah jangan mintu kena punya imam salah membaca. Misalnya imam membaca mintunalah dengarakan lanang jadi imam lah. Bukan han itu kan ada gana, ada halus, hapuang, ada habe isi. Lamun hapuang kan ar-rahmanir-rahim. Kalau hagana kan wairul maghdubi alaihim. Alaihim. Ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Minta Allah. Nah, lalu imam membaca dengarkan imam najam jadi imam lagi imam dengarkan. Lalu membaca suratul ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim. Anu kadang 'alaihim kadata. Pina enteng ha hanya itu kada gono. Ha kada gono. Dengarkan jadi imam membaca 'alaihim yang itu nah. Ya kala suratul ladzina an'amta 'alaihim wa'il ma'udhubi alaihim minta sebuting nang kedua ghoir pulang ghoiril ma'udhubi lalu imamnya baca ghoiril ma'udhubi alaihim nang kaya jadi ain Ini nang jadi imam, jadi imam ni coba ikam ano didangarakan bacaan ikam juga tak. Mau di alaihim wa'in metuk alaihim hanya lalu tersalah tagur aja subhanallah minta takutan aja kalau ketulahan atau menagur minta ganali hanya imamnya batal lalu ya. Menyindir aja akada ini orang memadahkan nang bujur bapian itu jangan apa itu kena ajar kena imam kada mau lagi ini jadi imam biar aja kada mau ganti lon si ongki ya Allah ongki pasih ijab kabul ya Allah ulun terima nikahnya Rohaya binti Gojali jelek dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunainya. Nah, baikkan mongki. Apa? Mongki ya gini pasih. Seorang jadi imam lalu kada pasih. Beundur-undur aja dulu. Fala tahsyaun nasa ay ulama-ulama. Jangan takutkan lawan manusia. Min ibhari ma'indakum. Dari menyata akan nang bujur. Seperti sifat Rasulullah. Rasulullah menjadi khutbah, maka khutbahnya handak. Dan isi khutbah Rasulullah Qur'an. Sekali lagi. Dengarkan hatip-hatipnya. Khutbah Rasulullah itu Qur'an. Aku nang khawatir nang mengaji di sini jadi hatib. Khutbahnya Qur'an. Bukan Qur'an, Qur'an. Jangan berpidato, jangan. Quran. Ambil ayat, apa misalnya ayatnya? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. وَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق الله العظيم firman Allah Ta'ala lalu tafsirnya yang dibaca diartikan tafsir jangan terjemah nang ada huruf latin itu terjemah ini nang dimaksud aku ni tafsir baik tafsir Jalalain maupun tafsir Bayobowi atau Nasafi atau Baghawi atau Khozim atau Ibnu Katsir atau Alusi tafsir Mu'tabar jangan terjemah ini khotib-khotipan nih. Sesudah selesai mentafsirkan satu ayat itu, barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal apa bangga wa sami'ul alim aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin muslimat wal mu'minin wa minnat fastaghfiruhu fa ya mustaghfir fa ya fawza mustaghfir wa ya nadatat munajatat taibin hanya ya anu pulang anu si Bilal Allahumma salli wa sallim ajma'in apa kau udah paham ya nah itu ada sekitanya ini waktu mengangkat itu berdoa Allahumma rzuqna at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah misalnya nangka itu tah Jadi pas kenanya tenang agul ajmain hanya ya hatib membaca khutbah nang kedua bulan bahasa Arab terus-terusan sampai tuntun ya kan menyenang waladikullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un lakas gila itu komat ini apabila bang digalai sedikit mengatakan apabila bang digalai sedikit jangan galai benar apabila komat sikap-sikap matinya kalau nyebang itu bila lain bila galakan pulang bila Allahu Akbar Allahu Akbar kayak itu tak lamunnya komat bang Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sikap-sikap aja anunya tuh anunya anu apalnya qomatnya ini kan bangnya bilang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة من منتم مكنا ما تيجي يا جزء matinya bang azan ada kitabnya mentor komat ada kitabnya siapa nang bang itu juga nang krot siapa bang itu nang krot jadi bang krot napa maksud kok siapa bang itu juga nang komat man azana fahuwa yuqim ujar Nabi siapa bang inya jua nang komat nah ini nang bang subarahim nang komat su umar nang jadi imam su musa pada sepanjang sana jadi ngarannya masjid musa sepanjang sana man adzana fahuwa yuqim dengarkan bilalah lamun bangta jangan terlalu galai benar lamun komat jangan galai jadi kalau komat itu dua kalimat sanafas sanafas Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallahu Ashadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala salati hayya ala falah Qad qamatis salatu qad qamatis salatu qad ini kada Qad qamatis salatu qad tukat datangnya mana tuqad qamatis salah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah nang kaita tadina Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو استو artinya ratakan saja. Allahu Akbar. Asal di Makkah lah. Hah? Kalau gampang. Jangan takutan nama dahkan nang bujur. Hatib salah padahkan. Nang bujur kayak ini. Imam salah, maka ini yang bujur mamai. Mamai. Abah salah, maka ini yang bujur papai. Uma salah, maka ini yang bujur mamai. Bilal salah, maka ini yang bujur lalai. Mintuha salah maka ini yang bujur Pak Ay. Jangan takut menyatakan yang salah. Fala taksyaun nasa min idhari ma'indakum. Ilmu yang ada dalam kita jangan takut menyampaikannya, sebab itu benar. Misalnya min na'ti Muhammad SAW, dari menyata akan sifat Rasulullah SAW. War rajmi atau hukum rajam. Wa ghairiha, dan lain daripada itu. Jadi setiap kebenaran diwajibkan orang alim menyampaikannya dengan tidak memandang bulu kada takut. Ini tugas orang alim ini. Wahsyauni, dan hendaklah ikam takut lawan aku. Fi kitmanihi, pada menyimpan nang benar tadi, karena takut lawan manusia. Karena takut lawan manusia, lalu kada menyampaikan nang benar. Jangan, ikam harus takut lawan aku. Nah, apa arti takut lawan aku? Sampaikan kebenaran itu. Sebab aku menangati menyembunyikan kebenaran. Wala tashtaru wala tastabdilu, dan janganlah engkau mahurupakan bi ayati, dengan ayat-ayatku. Samanan qalilan, akan balasan nang sangat sedikit. Minat dunia daripada keduniaan. Nah ini. Jadi jangan sampai kita melaksanakan tugas di dalam jabatan menghendaki gajian. Jelas. Jadi semata-mata kita itu menjabat jabatan semata-mata karena kita hamba Allah. Allah itu Tuhan kita. Sahjaku mengikut jabatan ini semata-mata karena beribadah. Setiap ibadah pahalanya dari Allah. Jadi tidak ada gaji. Lamun kada karena Allah, lalu gaji nang diuntung. Nampak nang diuntung. Lalu berbondong-bondong menuntut ilmu dan kemana-mana menambah supaya dapat ijazah. Sesudah dapat ijazah melamar gawian. Mbak sudah dapat gawian, memilih di mana gawian nang kira-kira gajinya gana. Nah, ini ditangati Tuhan, maka sorong ulama, maka sorong alim. kenapa jadi kayak itu? Jangan. Tak hudu naha nang kamu ma'ambil akan tak hudu nahu nang kamu ma'ambil akan saman akan dunia tadi ala kitmaniha dengan jalan menyembunyikan ayat Tuhan tadi. Paham lagi kan? Artinya apabila menyampaikan yang benar, nah dimusuhi orang. Apabila kita kong kalengkong, nang benar jadi salah, nang salah jadi benar, kita...